dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solihah. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman. Terima kasih. Dalam tiap kesusahan selalu jadi hiburan. Spesial setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha, perhiasan terindah. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Setiap keindahan yang tanpa oleh mata itulah perhiasan, perhiasan dunia. Spesial untuk Bapak Uwu Jalani dan Umi. Dijadikan teman.